semata atau demi kuasa dan nama. Bagi kita rakyat biasa tak berdaya ditodong senjata, mencuri hidup yang hanya sekali, hanya berdoa yang kita bisa. Dendam-dendam celaka menghasut kita tak jemu menggoda. Damai-damai di mana bersembunyi tak ada wujudnya. Kapan berakhirnya situasi seperti ini? Tidak bisakah kita saling berpelukan? Bukankah indah hidup bersama, saling berbagi, saling menyinta, terasa hangat sampai ke jiwa, memancar ke penjuru dunia. Jangan goyah, percayalah teman, perang itu melawan diri sendiri. Selamat datang kemerdekaan, kalau kita mampu menahan diri. Dendam-dendam celaka menghasut kita tak jemu menggoda. Damai-damai di mana bersembunyi tak ada wujudnya. Kapan berakhirnya situasi seperti ini? Tidak bisakah kita saling berpelukan? Tercinta.